السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المستمعين والمستمعات، لمنابن أنتم برادا، رحمني ورحمكم الله. Segala puji dan syukur mutlak kepada pemilik seluruh rahmat dan nikmat, yang memiliki seluruh rahmat dan nikmat, dialah yang wajib untuk dipuji, disyukuri, dan dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena seluruh nikmat yang ada di permukaan bumi adalah anugerahnya. Seluruh nikmat yang ada di permukaan bumi, nikmat yang datang darinya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Oleh karena itu kita memuja dan memuji Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar adalah diturunkannya Kitabullah Azza wa Jal, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adanya bersama kita saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, yang bersama-sama dengan kita menegakkan jalan menuju kejayaan dan jalan menuju kesuksesan dan keluar daripada kerugian. Di antara syarat untuk tidak merugi di permukaan bumi, Allah mengatakan wa tawasau bilhaq, saling nasihat menasihati untuk mencapai kebenaran, untuk menegakkan al-haq. Maka di antara rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala ketika Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan kita di tengah saudara-saudari kita yang menegakkan tawasau bilhaq, saling menasihati di dalam kebenaran, menegakkan pondasi daripada pondasi kesuksesan di permukaan bumi. Karena ini adalah syarat, kalau tidak innal insana lafi khus, niscaya manusia akan berada di dalam kerugian. Adanya bersama kita saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita, ikhwan-ikhwan kita yang mengingatkan kita akan kebenaran dan melarang kita daripada kebatilan, ini adalah rahmat dan nikmat yang besar yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Adalah Bani Israel dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diturunkan laknat kepada mereka disebabkan hilangnya tawasau bilhaq yang ada di tengah-tengah mereka, hilangnya sifat nasihat menasihati yang ada di tengah mereka, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, lu'inal ladina kafaru min bani Israel, dilaknat orang-orang yang kufur daripada Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, pada lisan Dawud dan lisan Isa bin Maryam, dzalika bima asaw, yang demikian itu karena mereka berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah kaum yang melampaui batas, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka adalah kaum yang tidak saling melarang perbuatan mungkar yang ada di tengah-tengah mereka yang mereka kerjakan. Tidak adanya lagi orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak lagi saling melarang daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Ini adalah seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Maka ketika di tengah kita masih ada saudara-saudara kita yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah nikmat yang besar, dikarenakan jauhnya umat daripada laknat, daripada murka Allah tabaraka wa ta'ala, disebabkan masih adanya orang-orang yang senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-110, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan kalian melarang daripada yang mungkar. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa sebaik-baik manusia yang pernah dilahirkan ke permukaan bumi, yang pernah ditakdirkan hidup di permukaan bumi, adalah yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, dan tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kehidupan lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu, merekalah kaum yang terbaik. Merekalah kaum yang terbaik yang pernah hidup di permukaan bumi. Dan yang terbaik setelahnya adalah yang terbaik dalam mencontoh dan mengikuti mereka. Dan yang terbaik setelahnya adalah yang paling baik di dalam menjadikan mereka suri tauladan. Dan mereka adalah para tabi'in, murid langsung dari para sahabat. Dan terbaik setelahnya adalah para atba'u tabi'in, murid daripada para tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan para sahabat. Dan ini dengan rekomendasi dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, keimanan ahlu sunnah wal jamaah yang terbaik dari umat ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ayat ini pertama kali yang mendapatkan keutamaannya adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka adalah kaum yang benar-benar meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat Rasulullah. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah di jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Suatu hari diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan nasihat kepada sekelompok para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di tengah para sahabat itu ada Utsman ibn Affan. Abu Dzar Al-Ghifari memiliki sebuah pemahaman yang pemahaman itu tidak dimiliki oleh mayoritas para sahabat. Ini yang disebut dengan pemahaman individu para sahabat yang bertolak belakang dengan mayoritas jumhur para sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari berpandangan harta yang ada pada seseorang kemudian berdiam di rumahnya tidak dia infakkan lebih daripada 3 hari, maka ini adalah harta yang haram yang dengannya seseorang akan diazab di neraka Allah. Beliau memahami ini daripada iktinaz, menyimpan-nyimpan emas dan perak yang diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan-nyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Abu Dzar Al-Ghifari memahami orang yang di dalam rumahnya ada emas dan perak lalu tidak diinfakkan lebih daripada 3 hari berada di rumahnya, ini adalah maksiat. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa pendapat Abu Dzar Al-Ghifari ini syadz, berbeda dengan jumhur sahabat. Karena ayat tersebut maksudnya adalah orang yang tidak menginfakkan, yaitu yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun apabila dia mengeluarkan zakat walaupun di rumahnya lebih daripada 3 hari bahkan 3 tahun, namun zakatnya dia keluarkan, bukanlah terancam daripada ayat ini. Akan tetapi Abu Dzar Al-Ghifari memahaminya seperti itu. Yang ingin kita sampaikan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan nasihatnya ini di tengah para sahabat yang di situ ada Utsman bin Affan, seorang kaya yang hartanya terkenal banyak. Menunjukkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka adalah orang yang tidak sungkan-sungkan membicarakan kebenaran. Akan tetapi ketahuilah bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal kaidah yang harus kita ketahui di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain, menjalankan dengan sebaik-baiknya, yang kita jadikan sebagai suri tauladan. Di dalam kehidupan kita perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar bahagian daripada ibadah, dan ibadah memiliki kaifiat dalam tata cara pelaksanaannya, dan tidak dilakukan serampangan tanpa ilmu. Kitab yang ada di hadapan pembicara sekarang adalah kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau mendudukkan di dalam kitab ini kaedah-kaedah penting dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar untuk menasihati kita agar kemudian Amar Ma'ruf Nahi Munkar dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedahnya, dilakukan sesuai dengan yang diinginkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dia adalah pondasi penting daripada pondasi umat Islam. Maka niscaya pondasi penting itu tidak akan luput daripada aturan-aturan yang diatur oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita akan bawakan berapa hal penting yang beliau sampaikan di dalam kitab ini, dan bagi yang memiliki kemampuan untuk membaca kitab, maka kita arahkan untuk kembali kepada kitab ini agar lebih luas pembahasannya. Tentu apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini tidak bisa selengkap apa yang beliau sampaikan. Akan tetapi kita mengambil poin-poin penting, kita mengambil kaedah-kaedah penting, lalu setelah itu kita meminta dan menganjurkan kepada kaum muslim untuk kembali kepada kitab. Karena sesungguhnya di dalam kitab ini terdapat keterangan-keterangan yang sangat luar biasa dalam masalah amal ma'ruf nahi mungkar. Kita simpulkan dalam beberapa poin. Poin yang pertama, firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran tadi, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di dalamnya ada keterangan bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad mengajak kepada al-ma'ruf, alif lam yang ada daripada kalimat al-ma'ruf ada alif lam al-istighraq yang mencakup seluruh yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang daripada al-munkar. Al-munkar juga pakai alif lam. Dan alif lam yang ada pada kalimat al-munkar adalah alif lam al-istighraq, mencakup seluruh yang munkar. Beliau mengatakan ini pertanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang dipuji di dalam ayat ini adalah telah mengajak kepada seluruh yang ma'ruf dan tidak ada yang tersisa, dan telah melarang daripada seluruh yang mungkar dan tidak ada yang tersisa. Ini agama Islam. Ini kesempurnaan agama Islam, bahwa tidak ada yang ma'ruf yang belum diperintahkan, dan tidak ada yang mungkar yang belum dilarang. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Demikian juga yang ada di dalam surah Al-A'raf. Kalau yang tadi bicara umat, di dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah berbicara khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bil ma'ruf Nabi Muhammad menyuruh manusia untuk yang ma'ruf. Ma'ruf kembali pakai alif lam. Menyuruh manusia kepada seluruh yang ma'ruf dan tidak ada yang tersisa. Tidak ada ma'ruf yang tidak diperintahkan. Wa yanhahum 'anil munkar. Nabi Muhammad melarang daripada yang mungkar. Mungkar pakai alif dan lam. Tidak ada mungkar yang belum dilarang. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi Muhammad menghalalkan kepada manusia seluruh yang thayyibat, seluruh yang baik dan yang suci. Alif dan lam. Tidak ada yang baik yang belum dihalalkan dalam agama Islam. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Mengharamkan kepada mereka seluruh yang buruk. Alif dan lam. Tidak ada yang buruk yang belum diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah penting yang wajib dipahami oleh kaum muslimin di dalam agama mereka, bahwa sesungguhnya agama ini sempurna. Yang mungkar semuanya telah dijelaskan dan dilarang. Yang ma'ruf semuanya telah diperintahkan, dijelaskan dan diperintahkan. Dari mana pentingnya kaidah ini? Kaidah ini penting di saat seseorang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia harus kembalikan amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada ma'ruf dan mungkar yang ada di dalam agama. Kalau dia memerintahkan kepada sesuatu dan mengajak kepada sesuatu, wajib sesuatu yang dia ajak itu adalah ma'ruf yang telah dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia melarang daripada sesuatu yang mungkar, wajib mungkar itu adalah mungkar yang pernah disampaikan dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya pondasi ilmu. Nanti akan ada lagi di bawah pembahasan ini. Akan tetapi ini pondasi yang pertama, bahwa ma'ruf adalah seluruh yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkar adalah seluruh yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dikembalikan kepada kebiasaan dan pandangan manusia, namun dikembalikan kepada agama, dikembalikan kepada syariat. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat, pentingnya kita untuk belajar ilmu din, ilmu agama, untuk mengetahui kesempurnaan agama yang kita anut, yang kita pelajari, yang kita amalkan. Apa yang akan kita kerjakan daripada amal wajib memiliki sumber daripada kitabullah azza wa jal dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami para sahabat. Dan kemungkaran yang akan kita larang daripadanya wajib juga memiliki landasan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama di dalam ayat ini adalah kesempurnaan agama Islam. Adapun umat-umat sebelum umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, kata Syekhul Islam, mereka tidak memiliki kesempurnaan ini. Syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kesempurnaan seperti kesempurnaan yang ada pada syariat Nabi Muhammad ini. Boleh jadi ada ma'ruf yang belum mereka diperintahkan untuk menjalankannya. Dan boleh jadi ada yang thayyibat yang justru diharamkan kepada mereka. Fabidhulmin minalladina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kami hukum mereka dengan kami haramkan kepada mereka sebahagian daripada apa yang sebenarnya baik untuk mereka. Yang awalnya suci untuk mereka, sebenarnya itu di ilmunya Allah bukanlah sesuatu yang buruk, namun diharamkan untuk orang Yahudi disebabkan kezoliman dan dosa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan kekurangan syariat pada masa lalu yang tidak ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang memiliki syariat yang sempurna di permukaan bumi. Poin yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar adalah pondasi penting daripada agama Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar adalah pondasi penting dari pondasi-pondasi umat Islam. Kembali kita kepada ayat tadi, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik manusia. Kenapa mereka yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Disebabkan kalian menegakkan yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang munkar. Maka syarat untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada ayat tersebut, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Syarat untuk menemukan kebaikan, menjadi umat terbaik, adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang disebut oleh Allah di dalam ayat tersebut. Dikarenakan para sahabat, mereka lah orang yang paling telah menyempurnakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka lah sebaik-baik umat yang tidak bisa kita kejar dan tidak akan bisa kita tandingi. Bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in adalah kaum yang benar-benar telah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang luar biasa. Bayangkan di pasar mereka tidak ada kecurangan. Bayangkan di pasar para sahabat, mereka datang dan bertakbir di pasar. Mana sekarang ada di kaum kita umat yang seperti ini? Umat yang mengisi pasarnya dengan takbir. Kalau kita sekarang datang ke pasar umat Islam dan kemudian bertakbir, mengajak orang bertakbir, orang akan mengatakan kita orang stres. Namun inilah pasarnya para sahabat. Umar radhiyallahu ta'ala an melarang orang yang datang berdagang yang belum mengerti fikih dalam berdagang. Kalau ini keadaan umat, yang di pasar adalah orang-orang yang mengerti ilmu perdagangan, bayangkan siapa yang berada di masjid. Sementara di zaman kita, kita yang saya maksud bukan kita yang ada di masjid ini, namun umat Islam secara umum, yang menjadi orang-orang yang rajin ke masjid tidak mengerti kaidah sholat. Ini perbandingan antara umat Nabi Muhammad SAW, para sahabat, maksudnya umat Nabi Muhammad di awal generasi pertama para sahabat, dengan perbandingan umat di zaman kita. Di zaman Umar, yang hadir berdagang di pasar, orang yang mengerti seluruh kaedah-kaedah perdagangan. Yang belum mengerti dilarang berdagang oleh Umar. Sementara umat kita adalah kaum yang ketika sholat belum mengerti kaedah sholat. Sering sekali kita mendengar dari kaum muslimin, imam yang tidak mengerti bagaimana kaedah menjadi imam, bagaimana aturan menjadi imam, melakukan kesalahan-kesalahan ia dan makmumnya ketika terjadi kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyal muslim, akan luar biasanya Islam yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena itu mereka menjadi umat terbaik. Ayat ini kepada para sahabat. Dan kemudian berikutnya, seperti yang tadi kita katakan di mukaddimah, yang paling meniru mereka. Maka kalau kita ingin menjadi umat terbaik, umat terbaik bukan lagi umat terbaik untuk seluruh umat Nabi Muhammad, namun umat terbaik di zaman kita, umat terbaik di generasi kita, umat terbaik di negeri kita, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan untuk menjadi kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nahi munkar. Sampaikan kepada manusia apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada mereka. larang manusia daripada apa yang Allah tabaraka wa ta'ala telah larang mereka melakukannya. Semua kita memiliki kewajiban untuk menjalankan itu sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Dan beliau menerangkan di dalam kitab ini, pada dasarnya memerintah dan melarang itu pekerjaan manusia setiap hari. Sebenarnya semua kita setiap hari memerintah dan melarang. Di antara yang setiap hari yang kita kerjakan adalah melakukan perintah dan melakukan larangan. Ini adalah sifat manusia pada dasarnya. Kemudian harus ditarik sifat kita memerintah dan melarang itu diselaraskan dengan syariat Allah yang mulia. Namun pada dasarnya sifat manusia hidup setiap hari memerintah dan melarang. Lihatlah, orang tua kepada anaknya, teman kepada sahabatnya, guru kepada muridnya, seorang tetangga kepada tetangganya, perintah dan larangan. Sifat manusia itu. Minimal-minimal perintah dan larangan, kata beliau, setiap orang akan memerintahkan dan melarang dirinya sendiri. Itu pekerjaan manusia. Di dalam agama Islam dibuatkan batasan-batasan kewajiban, yaitu perintah dan larangan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini memiliki kewajiban sesuai dengan koridor tanggung jawab. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dimulai oleh Nabi dari pemimpin tertinggi, al-imamu ra'in, imam, khalifah, pemimpin tertinggi di sebuah negeri, dia adalah ra'in, dia adalah penguasa. Wa mas'ulun an ra'iyati, dia akan dimintai pertanggungjawaban akan seluruh yang dia kuasai, akan seluruh ra'iyah bawahannya. Kemudian Nabi menyebut di tengah-tengah, war rajulu ra'in fi baiti, seorang lelaki penguasa dan imam di rumahnya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dia akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan wilayah ra'iyahnya, wilayah kekuasaannya. Kemudian Nabi menyebut yang paling bawah, wal khadimu, pembantu. Pembantu adalah pemimpin paling bawah, karena dia tidak lagi memimpin manusia. Dia sudah memimpin gelas, memimpin piring, memimpin sabun, memimpin air. Pemimpin kelas paling bawah, pembantu. Khadimun, pembantu itu adalah ra'in. Dia adalah orang yang menguasai dan pemimpin atas apa yang sedang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Wa mas'ulun an ra'iyati, dia akan dimintai oleh pertanggungjawaban oleh Allah akan apa yang dia pimpin. Maka lihat wilayah kekuasaan kita yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Dan kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar minimal di daerah wilayah kekuasaan tersebut. Orang tua, maka dia menguasai anaknya dan istri-istrinya dan apa yang ada di rumahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib dia tegakkan di wilayah kekuasaannya ini. Bergerak lebih tinggi, seorang pemimpin wilayah kecil, katakanlah lurah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di wilayah kelurahannya. Dia menegak, wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di wilayah tersebut, dan itu bergerak terus sampai pemimpin paling tinggi di permukaan bumi. Pemimpin paling tinggi di sebuah negeri ulil amri, mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di wilayah kekuasaan mereka. Semuanya seperti itu. Akan tetapi kata beliau, di kaidah yang ketiga, dakwah yang dia merupakan seruan umum kepada manusia, dakwah yang merupakan bukan lagi tanggung jawab di wilayah kekuasaan, dakwah umum untuk mengajak seluruh manusia, untuk mengajak orang lain yang di luar wilayah kekuasaannya, ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini kaidah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dalam wilayah kekuasaan kita, menjadi fardu ain kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang tua yang kemungkaran dilakukan di rumahnya oleh anaknya dan dia tidak melarang, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang anaknya tidak menjalankan yang wajib dan dia tidak memerintahkan amalan yang wajib itu, di hadapan Allah akan mendapatkan pertanggungjawaban, dan ini fardu ain. Setiap orang wajib melakukannya. Namun dakwah yang dia adalah dakwah kepada umum. Sudah di luar koridor wilayah kekuasaan masing-masing, maka dia adalah fardu kifayah. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya, amar ma'ruf nahi mungkar, Setelah ditegakkan baik oleh orang-orang yang menegakkannya secara fardu ain atau orang-orang yang menegakkannya secara fardu kifayah, Sebelum itu dalil yang menyatakan dakwah secara umum, dakwah yang bukan lagi di bawah kekuasaan, adalah fardu kifayah, firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. Firman Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah mengatakan wal takum minkum ummah yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian, Allah mengatakan, hendaklah ada di antara kalian ummah, sekelompok orang, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Allah berfirman di dalam ayat ini, wal takum minkum, hendaklah ada sebahagian daripada kalian, menandakan bahwa tidak semuanya harus berbicara. Kalau dia adalah sesuatu yang berhubungan dengan dakwah kepada khalayak, dakwah kepada orang yang bukan lagi di wilayah kekuasaan kita, ini adalah sekelompok orang yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala secara fardu kifayah. Dan kita pahami fardu kifayah ini apabila tidak dikerjakan, hancur umat Islam. Semuanya akan mendapatkan dosa manakala amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan ditimpa oleh musibah besar, seperti yang Allah terangkan kepada Bani Israel yang dilaknat karena tidak ada lagi di antara mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kaidah berikutnya, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama, dengan hati. Dan yang kedua, dengan lisan. Dan yang ketiga, dengan tangan, yaitu kekuasaan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Lisan, hati, lisan dan tangan. Hati fardu ain. Hati, kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam hati fardu ain, tidak boleh tidak. Apa itu mengingkari dengan hati kebencian kita kepada maksiat dan kecintaan kita kepada taat? Melihat orang melakukan maksiat kita benci, bukannya suka. Ini fardu ain. Yang salah melakukannya maksiat dihitung dosa oleh Allah dari dosa hati. Ada maksiat orang lakukan, kita justru senang melihat maksiat itu, suka dengan kemaksiatan itu. Ini dia mendapatkan dosa dengan dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dari hatinya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar adalah mencintai yang Allah cintai dan membenci yang Allah benci. Dan ini semua orang wajib melakukannya. Karena Nabi SAW di dalam hadis ini tidak lagi menyebutkan setelah hati apa. Berarti tidak ada lagi setelah hati. Hal yang paling rendah, yang paling minim, yang paling bisa dilakukan oleh seseorang dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah membenci kemungkaran dan mencintai kebaikan. Setelah itu tidak ada lagi iman. Tidak ada lagi, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa dilakukan seseorang. Kalau dia sudah membenci ketaatan, wal iyadu billah. Kalau dia sudah suka kepada maksiat, wal iyadu billah. Ini orang kaum yang tidak menegakkan kebenaran amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan, yaitu dengan tangan, ini sesuai dengan batas kemampuan. Dia masuk di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Tidak berdosa seseorang kalau melihat kemungkaran, hatinya membenci kemungkaran itu, namun lisannya tidak bisa mengucapkannya. Yang dia adalah dalam kaedah-kaedah fardu kifayah. Jangan masukkan dia dalam fardu ain. Fardu ain wajib dia mengucapkannya. Di dalam wilayah kekuasaan kita sendiri, wajib kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau kita diam, kita berdosa. Seperti yang tadi kita katakan, seorang ayah pemimpin, seorang ibu pemimpin untuk anak-anaknya. Kalau anaknya melakukan maksiat, dia tidak cegah dengan lisannya, padahal itu wilayah kekuasaannya, dia mendapatkan dosa karena ini fardu ain yang harus dia tegakkan di dalam rumahnya sendiri, di wilayah kekuasaannya sendiri. Namun manakala dia sudah berbicara fardu kifayah, orang lain melakukan kesalahan, tetangga melakukan kesalahan, pemimpin melakukan kesalahan, masyarakat melakukan kesalahan, dia benci dengan hatinya, tidak suka kesalahan tersebut, dan dia tidak suka maksiat yang mereka lakukan, namun mereka tidak bisa menasihati, tidak bisa mengucapkan karena kekurangan yang dia miliki dan keadaan yang tidak bisa untuk menegakkan itu, ini bukanlah maksiat. Dengarkan sabda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting sekali ma'asyarul muslimin, terkhusus kepada orang-orang yang selalu menyuruh kita untuk berbicara akan maksiatnya orang lain. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan menunjuk pemimpin-pemimpin untuk kalian, yang mana pemimpin-pemimpin itu ta'rifuna wa tungkirun, ada hal-hal yang ma'ruf yang mereka lakukan dan itu kalian ketahui, dan ada hal-hal yang mungkar yang mereka lakukan dan itu kalian ketahui. Masyaallah muslimin, lihat hadis ini. Kita rakyat, di sana pemimpin. Kembali kita kepada kaidah amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ini fardu ain atau fardu kifayah? Hah? Fardu apa? Fardu kifayah. Sudah di luar wilayah kekuasaan kita. Justru kita yang diwilayah kekuasaan dia. Sahih? Kaidahnya seperti itu. Sudah di luar wilayah kekuasaan kita. Akan Allah tabaraka wa ta'ala tunjuk kepada kalian nanti pemimpin-pemimpin, nanti akan ditunjuk untuk kalian pemimpin-pemimpin, ta'arifuna wa tungkirun, ada pekerjaan mereka yang ma'ruf yang kalian ketahui. Pemimpin-pemimpin kita ada ma'ruf yang mereka lakukan? Jangan tutup mata kita dari ma'ruf yang mereka lakukan, daripada perbuatan baik yang mereka lakukan. Wa tungkirun, namun juga ada perbuatan mungkar yang mereka lakukan dan kalian tahu ada mungkar yang mereka lakukan. Kata Nabi SAW, dengarkan ma'asyarul muslimin, faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang tidak suka. Tidak suka yang mana? Mungkar yang mereka lakukan. Faqad bari'a, barang siapa yang benci. Benci dari mana datangnya? Barang siapa yang membenci apa yang dilakukan oleh mereka daripada kemungkaran-kemungkaran, faqad bari'a, dia telah bebas. Dia telah bebas. Nabi sebelumnya tidak memberikan kalimat yang lain, langsung kepada amar ma'ruf dengan hati. Hati harus benci kepada maksiat yang dilakukan oleh mereka. Maka kita iklankan dan kita iklankan, kita tidak ridho dengan setiap maksiat yang dilakukan walau oleh pemimpin-pemimpin kita. Tidak akan ridho kita maksiat itu mereka lakukan. Karena itu adalah kewajiban kita. Kewajiban untuk tidak suka kepada mungkar. Karena di belakang itu tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, di balik, di bawah kebencian kepada mungkar. Waman angkara faqad salima, barang siapa yang mengingkari, sungguh dia telah selamat. Lihat, keselamatan pribadi ada pada benci, dan ada keselamatan kedua yang lebih hebat di dalam bisa mengingkari. Dan bisa mengingkari ini dengan dua hal. Bisa mengingkarinya dengan lisan, yaitu menasihati para pemimpin, dan bisa mengingkarinya dengan tangan, namun punya kaidah lain. Nanti kita bicarakan insyaallah ta'ala. Akan tapi Nabi membagi dua. Yang satunya hati, dan itu tidak bisa tidak. Syarat selamat, benci kepada maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Namun, ada amar ma'ruf nahi mungkar yang di atasnya, keselamatan yang lebih daripada keselamatan yang pertama, yaitu mengingkari. Kita berbicara. Walakin man radiya wa taba', akan tetapi yang salah itu adalah yang ridho dan mengikuti mereka. Siapa yang salah? Yang ridho dan yang mengikuti mereka. Di sini perlu kita sampaikan bahwa sebagian kaum muslimin salah dalam kaidah ini, di mana saudara-saudara mereka yang tidak setuju, akan tetapi lisan mereka tidak pernah mereka gunakan untuk mengungkap maksiat pemimpin di depan khalayak ramai, itu dianggap setuju oleh mereka. Kata Nabi, tidak. Radhiya wa taba', dia ridho dengan kemungkaran itu dan mengikuti kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin itu. Ini orang-orang yang mendapatkan jatah dosa dan maksiat. Akan tapi yang benci dan tidak mengikuti, ini orang yang selamat. Sebahagian pemuda, terutama para pemuda, biasanya pemuda para orang-orang yang generasi-generasi yang semangat, yang semangatnya membara dan mudah untuk disulut dan dibakar, disuruh untuk berbicara, dan dikatakan kalau kita diam kita akan berdosa. Ini kaidah yang salah. Yang berdosa itu orang yang ridho dan menurut. Adapun yang diam namun dia tidak ridho, orang yang selamat, tidak berdosa dan tidak boleh dihukumkan kepada mereka maksiat. Mereka mengatakan selagi syariat Islam ini tidak bisa kita tegakkan di bumi ini, di bumi negeri kita ini, maka semua kita berdosa. Subhanallah. Berbeda dengan hadis ini, kaidah amar ma'ruf nahi munkar Nabi SAW kepada para pemimpin, kalau kita sudah benci dan tidak mengikuti, kita lepas. Namun lihat kaidah yang mereka buat, dan itu kaidah bukan dari agama Islam. Selagi syariat Islam belum lagi tegak, semua orang Islam berdosa di permukaan bumi. Di negeri kita ini berdosa. Contohnya negeri kita Indonesia ini, selagi syariat Islam tidak tegak, yang memimpin itu bukan khalifah, semua kita berdosa. Berbeda dengan hadis Nabi SAW. Berbeda apa yang mereka sampaikan dengan kaidah yang diajarkan Nabi SAW dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu wajar kalau kemudian timbul semangat yang luar biasa dari mereka-mereka untuk hal seperti itu, karena memang disulut dengan berdosanya kita. Kalau seandainya itu tidak berdiri. Dan apabila kita kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup 13 tahun di bawah kepemimpinan orang kufar dan 10 tahun di dalam kepemimpinan beliau pribadi. Kalaulah tidak berdirinya khilafah adalah maksiat, maka kita perintahkan saudara kita tadi untuk meyakini Nabi berbuat maksiat 13 tahun. Kalau mereka berani melakukan itu, mereka akan berhadapan dengan Nabi di padang mahsyar. 13 tahun lamanya Nabi di bawah kepemimpinan siapa? Orang kufar Quraisy di kota Mekah. Dan 10 tahun di kota Madinah menjadi Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin. Dari awal datangnya ke kota Madinah menjadi khalifah. Yang awalnya mau diletakkan di kepalanya Abdullah bin Ubay. Oleh karena itu Abdullah bin Ubay sangat benci kepada Nabi Muhammad. Itu kepemimpinan itu mau diletakkan di pundaknya. Namun begitu datang Nabi SAW, hilang. Saudara kita itu tidak akan berani meyakini Nabi Muhammad berbuat maksiat kepada Allah 13 tahun. Karena 13 tahun di bawah kepemimpinan orang-orang kufar. Namun di tengah orang kufar, Nabi membenci seluruh mungkar yang ada pada mereka. Dan Nabi tidak mengikuti mereka. Nabi selamat sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga umat Nabi Muhammad. Di tengah pemimpin-pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin orang kufar yang ada di zaman Nabi. Kita sekarang, kita wajib mengakui bahwa pemimpin kita lebih baik daripada pemimpin orang-orang kufar yang memimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka musyrikun, kufar. sementara saudara-saudara kita muslim berbuat maksiat. Mana yang lebih baik? Lebih baik muslim walaupun berbuat maksiat daripada orang kafir. Namun kita tidak ridho dengan maksiat yang mereka lakukan, dan kita selamat sebagaimana selamatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah berikutnya, ada tiga hal yang harus disiapkan untuk orang yang akan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada tiga hal yang harus disiapkan untuk orang yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kita akan beramar ma'ruf nahi mungkar, ada tiga yang harus kita penuhi. Kalau salah satu di antara yang tiga ini hilang, rusak amar ma'ruf nahi mungkar kita. Yang pertama, ilmu. Sudah kita bicarakan tadi di awal. Kita lengkapkan sekarang di pembahasan ini. Yang kedua, lemah lembut. Dan yang ketiga, sabar. Setiap yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar, siapkan tiga ini. Ilmu tentang apa yang akan kita amar ma'rufkan, bahwa dia benar-benar ma'ruf. Ilmu tentang apa yang kita nahi mungkarkan, bahwa dia benar-benar mungkar. Boleh jadi kita memahaminya ma'ruf, namun ternyata secara ilmu yang hak dia bukanlah ma'ruf. Boleh jadi kita memandangnya mungkar, akan tetapi di dalam ilmu yang hak dia bukanlah mungkar. Maka wajib untuk berilmu tentang apa yang ma'ruf dan apa yang mungkar yang akan kita sampaikan. Melarang daripada yang ma'ruf akan terjadi manakala orang tidak tahu yang mana yang ma'ruf. Menyuruh kepada yang mungkar akan terjadi manakala orang tidak tahu yang mana yang mungkar. Di sini pentingnya ilmu. Dasar sesuatu untuk mengatakan sesuatu itu ma'ruf, dan dasar sesuatu untuk mengatakan sesuatu itu mungkar. Di sini penting berilmu. Berkata para ulama, setiap orang yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus mengetahui apa yang dia ajak kepada yang ma'ruf, dan dia harus mengetahui apa yang dia larang daripada yang mungkar. Wajib berilmu tentang ma'ruf itu sendiri dan mungkar itu sendiri. Artinya, jangan sampai kita mengajak kepada sesuatu yang kita tidak ada ilmunya di situ. Wajib kita mengetahui. Ini adalah bagian daripada agama Islam, baru boleh kita ajak orang untuk menjalankannya. Wajib kita tahu bahwa ini adalah bagian daripada yang mungkar, baru boleh kita kemudian melarang manusia daripada yang mungkar tersebut. Dengan ini kita tidak terjebak kepada amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu, yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Yang dia akan rusak jauh lebih banyak daripada apa yang akan dia perbaiki. Kalau sudah mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar dengan kebodohan. Akhi fiddin, ilmu pondasi seluruh amalan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah amal, ilmu adalah pondasinya. Dan tidak akan mungkin orang beramal tanpa pondasi. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia beramal. Kalau tidak ada ilmunya, amalnya akan kesana dan kemari. Tidak sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh agama Islam. Maka kita akan melihat orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi tidak linasi dengan ilmu agama Allah yang hak. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan sampai kepada pengingkaran kepada takdir mereka ucapkan kepada manusia. Telinga kita mendengarnya. Seorang dai yang berani mengatakan kepada kaum muslimin, perbuatan kita ini tidak ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kita harus berusaha. Ketika kita melakukan baru ada catatan. Ini pengingkaran terhadap ilmu Allah. Ini klaim bahwa Allah tabaraka wa taala jahil terhadap perbuatan hamba-hambanya di masa yang akan datang. Dan ini pengingkaran terhadap ratusan ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah bercerita tentang masa yang akan datang dan belum terjadi. Lihat ketika orang berdakwah tanpa ilmu, apa yang dia rusak jauh lebih berat daripada apa yang dia perbaiki. Dia mengajak orang untuk ramah tamah, dia mengajak orang untuk berakhlak kepada tetangga, ramah kepada saudara, berbuat baik kepada orang tua, kemudian dia mengajak orang untuk mengingkari ilmu Allah. Mana yang dia rusak? Jauh lebih besar daripada apa yang dia perbaiki. Demi Allah, orang yang mengingkari ilmu Allah akan terjadinya sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, orang yang mengingkarinya itu lebih parah. Walaupun dia berbakti kepada orang tuanya, ramah kepada tetangganya, berakhlakul karimah di tengah-tengah manusia, daripada orang yang tidak berakhlakul karimah dan tidak berbakti kepada orang tuanya namun dia tidak mengingkari ilmu Allah. Hanya dua, lebih baik yang tidak mengingkari ilmu Allah walau dia tidak mempunyai akhlakul karimah. Ini hanya dua ya. Jangan katakan, jangan salah nanti. Saya takut nanti dibawa salah lagi. Boleh tidak berakhlakul karimah dalam pengajian tadi di daurah, boleh tidak berakhlakul karimah. Kalau pilihannya hanya dua, enggak ada pilihan yang ketiga. Satu, ingkar terhadap ilmu Allah tentang apa yang akan ada di tengah-tengah makhluk sekarang dan yang akan datang. Ingkar dia kepada ilmu tersebut. Dia ingkari ilmu Allah ini. Dia tidak yakin bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu penolakan kepada ratusan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Namun dia ajak orang, namun dia berakhlak kepada orang tuanya, berakhlak kepada teman dan saudaranya, ramah senyum, suka membagi uang. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, dia beriman kepada ilmu Allah dan dia tidak ingkar kepada ilmu tersebut. Dia katakan bahwa Allah mengetahui yang telah lalu, yang sekarang dan semua yang akan terjadi. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Semuanya Allah tahu. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah maha tahu atas segala sesuatu. Ini akidahnya. Namun kepada orang tua agak culas omongannya. Kepada teman suka nyakiti hati teman. Kepada tetangga kurang ramah. Kalau hanya ada dua pilihan, yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Maka ketika tampil dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama Allah, kemudian tampil berbicara, yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Akidah tentang Allah lebih baik, lebih penting, lebih utama dibanding akhlak kepada manusia. Karena akhlak kepada Allah lebih penting daripada akhlak kepada manusia. Waliyadzubillah. Ketika mereka mengajak manusia dengan dakwahnya untuk berbuat baik kepada manusia, justru mengingkari ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Benar apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, orang kalau sudah berdakwah tanpa ilmu, yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Dua, apa tadi? Berlemah lembut. Maka setiap kita yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar, baik kita tegakkan di tengah wilayah kekuasaan kita yang Allah berikan sesuai dengan koridor kekuasaan kita, atau yang kita tegakkan secara fardu kifayah. Sebelum berdakwah, siapkan sifat lemah lembut. Siapkan sifat lemah lembut. Kalau kita tidak melakukan aksi lemah lembut di dalam dakwah tersebut, kita keluar daripada koridor kaidah cara beramar ma'ruf nahi mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan itu. Wa yu'ti 'alal rifq ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berlemah lembut apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak berlemah lembut. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah lemah lembut ada pada suatu perkara melainkan akan memberikan perhiasan yang baik terhadap perkara itu. Wa manuzi'an an syai'in illa zanah. Dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sebuah perkara melainkan akan memberikan sesuatu yang buruk kepada perkara itu. Kita akan mulai beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita sudah tahu ini benar-benar ma'ruf. Kita ingin mengajak. Kita sudah tahu ini benar-benar mungkar. Siapkan sifat berlemah lembut di dalam menjalankan itu. Kalau kita lakukan dengan kita lakukan dengan tidak lemah lembut, kita keluar daripada kaidah beramar ma'ruf nahi mungkar yang diinginkan oleh agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128. Kita tahu Nabi Muhammad adalah pemimpinnya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, utusan Allah min anfusikum, dari jenis kalian. Manusia seperti kalian. Hamba Allah, manusia seperti kalian. Dari jenis manusia. Telah datang kepada kalian. Ini pemimpinnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Al-amir bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Pemimpinnya orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Lihat sifat mereka, sifat pemimpin ini. Sifat Nabi Muhammad yang terbaik dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Azizun 'alaihi ma'anittum. Merasa berat sesuatu yang memberatkan kalian. Lihat, akan berat terasa baginya. Tidak nyaman ia. Tidak suka dia kepada apapun yang memberatkan kalian. Hariyusun 'alaikum. Itu yang pertama. Dua, hariyusun 'alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tamak kebaikan untuk kalian. Selalu tamak kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Yang tadi yang kedua. Ini yang ketiga. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mukminin maha pengasih dan maha penyantun. Santunnya luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Pengasihnya luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan Allah orang paling pemaaf di permukaan bumi? Orang yang paling dermawan di permukaan bumi. Orang yang akhlaknya paling lembut di permukaan bumi. Karena ini pondasi-pondasi pilar dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berdiri di akhlak ini. Akhlak pengasih, akhlak pemaaf, akhlak dermawan. Coba antum berdakwah, bangun di atas pondasi-pondasi ini. Jangan dibangun di atas pondasi marah. Jangan dibangun di atas pondasi sangar. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengajak manusia ke jalan kami dengan perintah kami tatkala mereka bersabar. Ini poin yang ketiga sebenarnya. Bukan ketika mereka sangar. Ketika mereka bersabar. Hati-hati. Dalam kitab ini beliau ingatkan. Kadang-kadang kita marah di dalam dakwah kita. Sebenarnya kita bukan marahnya kita bukan membela agama Allah itu, membela diri kita sendiri. Ini jebakan syaitan yang sangat besar di dalam orang yang berdakwah di jalan Allah. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia marah. Tapi marahnya itu bukan karena Allah. Marahnya itu karena dirinya. Mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. kita mengajak anak kita ke jalan Allah, apa yang kita ajak itu dia tidak lakukan, kemudian kita marah. Marahnya kita itu karena memang agama Allah dilecehkan, atau marahnya kita itu sebenarnya karena kita sebagai orang tua tidak diacuhkan, tidak dipedulikan, dicuekin oleh anak kita. Marahnya kita karena apa sebenarnya? Ya, akhi, di situ ada sesuatu yang tipis yang harus kita perhatikan. Kalau kita salah diseret oleh syaitan, kita marah. Marah itu karena apa? Marah karena memang murni marahnya itu, ini agama Allah loh, ini syariat Allah, engkau permainkan, engkau tidak patuh kepada Allah pencipta langit dan bumi. Benar-benar karena itu? Atau justru marahnya, saya ayahmu, saya orang tuamu. Marahnya kita marah yang mana? Yang satunya hak, yang satunya batil. Banyak orang yang marah, kata beliau, tapi marahnya itu sebenarnya huzuzun nafs, hanya karena dirinya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu, siapkan sifat lemah lembut, siapkan ketamakan ingin memberikan kebaikan kepada manusia, siapkan sifat pemaaf, siapkan sifat dermawan kepada kaum muslimin yang akan kita dakwahi. Itu yang akan membangun pondasi amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik, yang di atasnya berdiri amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka jangan bangun amar ma'ruf nahi mungkar kita di dalam sifat emosi. Jangan bangun amar ma'ruf nahi mungkar kita di dalam sifat menampilkan kebencian. Harisun alaikum, tamak kebaikan untuk kaum muslimin. Nampakkan bahwa kita ingin memberikan kebaikan kepada mereka. Tunjukkan bahwa kita ingin kebaikan dan mereka melihat dari kita, kita ingin kebaikan kepada mereka. Bukan justru ingin selain itu. Nampakkan cinta kasih kita kepada mereka. Tampakkan sifat lemah lembut kita kepada mereka. Kalau ini dibangun di atas itu, maka kita sungguh meletakkan amar ma'ruf nahi mungkar di atas pilar-pilarnya yang benar. Dan berhati-hati dalam poin ini, karena banyak yang keliru. Main marah saja, dan dianggapnya marah itu adalah bagian daripada jihad bahkan. Poin yang ketiga yang harus disiapkan tadi apa? Sabar. Dan kalau kita lihat, ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut dalam berdakwah, seiring dengan dakwah itu, sejalan dengan dakwah itu, sabar setelahnya. Jadi ada tiga yang kita siapkan. Pertama, sebelum mulai berdakwah, ilmu. Yang ketiga, ketika dakwah itu sedang berjalan bersamaan dengannya, yaitu lemah lembut. Dan ada pengunci terakhir, sabar. Kenapa mesti sabar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Karena Allah sudah mentakdirkan di dalam sunnahnya, sunnatullah di permukaan bumi, orang yang beramar nahi mungkar akan didera oleh sesuatu yang tidak mereka sukai. Mereka akan diuji oleh Allah dengan perlawanan dari orang-orang yang dilarang daripada mereka yang mungkar, dan diajak mereka kepada yang ma'ruf yang tidak mereka ketahui dan berbeda dengan kebiasaan mereka. Pasti. Oleh karena itu sabar wajib. Dan sudah kita bacakan ayatnya tadi dalam surah As-Sajdah, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Oleh karena itu Nabi disuruh oleh Allah sabar. Nabi saja disuruh oleh Allah sabar. Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai Nabi, wahai Rasul, sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya nabi-nabi sebelum dirimu. dan seluruh para nabi dan para rasul mendapatkan sesuatu dari umatnya yang ia adalah permusuhan, kebencian, fitnah, bahkan ingin membunuh para nabi dan para rasul, seperti yang kita baca di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim yang ingin dibunuh oleh kaumnya, Nabi Isa yang ingin dibunuh oleh kaumnya, Nabi Musa yang ingin dibunuh oleh kaumnya, Nabi Zakaria yang dibunuh oleh kaumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperangi dan ingin dibunuh oleh kaumnya. Mereka sudah sampai, para nabi dan para rasul, kepada puncak perlawanan umat, yaitu perang. Dan kita yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan menemukan hal yang tidak kita sukai setelah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka siapkan juga kesabaran. Jangan ketika beramar ma'ruf nahi mungkar yang disiapkan mental itu hanya mental orang nerima, tidak disiapkan mental di mana orang balik nyerang. Hati-hati. Jangan hanya siapkan mental itu ketika berdakwah, orang itu hanya terima. Siapkan juga mental di mana orang itu akan balik menyerang, menuding kita dengan tudingan yang bermacam-macam, memberikan gelar kepada kita dengan gelar yang macam-macam. Nabi Muhammad dikatakan gila. Nabi Muhammad dikatakan penyihir, menyihir orang, memisahkan antara suami dan istri, antara ayah dan anak. Nabi Muhammad SAW dituding sebagai orang membuat kerusakan di permukaan bumi. Dan kalau kita berdakwah dan dakwah kita di atas ilmu seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, wajib mendapatkan sebahagian daripada yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul itu. Hadis sahih dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu anha wa ardhaha, perkataan Waraqah bin Naufal yang disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang akan membawa dakwah seperti dakwah engkau wahai Muhammad, melainkan dia pasti dimusuhi oleh kaumnya. Pasti ada gerakan benci. Gerakan benci itu sudah kita siapkan untuknya kesabaran. Karena Allah ingin memenangkan orang-orang yang beriman setelah mereka bersabar. Kemenangan setelah kesabaran, bukan kemenangan setelah perlawanan. Wa'alam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran. Sabar dulu baru Allah tolong. Sabar dulu baru Allah tolong. Apa makna sabar dulu baru Allah tolong? Setelah kita berdakwah akan ada hal-hal yang lain yang akan datang yang membutuhkan kesabaran. Sabar. Sabar. Butuh kesabaran di dalam dakwah ini. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim di kota Mekah, di antaranya bernama Khabbab ibn al-Arat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang istirahat di dekat Ka'bah. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, tidakkah engkau melihat bagaimana kami dianiaya oleh orang-orang kufar? Kapan datangnya pertolongan Allah? Ini bukannya tidak bersabar mereka, telah bersabar dengan kesabaran yang luar biasa. Sebab Khabbab bin Arat ini untuk mempertahankan keimanannya sampai diazab radhiyallahu an, sampai diazab oleh orang kufar, oleh majikannya, dengan meletakkan besi panas di punggungnya. Besi yang panas menyala, yang merah menyala karena dipanaskan, itu diletakkan di punggungnya Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat seorang budak yang beriman dan dia pandai besi. Si pandai besi berarti pekerjaan setiap hari membuat pedang, membuat pisau, dan berhubungan dengan api dan besi panas. besi panas yang merah menyala itu diletakkan oleh tuannya di punggungnya. Ini dia Khabbab bin Arad. Kesabaran apa lagi yang tidak ia miliki? Kesabaran yang luar biasa, melampaui kesabaran kita. Namun ini generasi terbaik umat Islam, sabarnya harus lebih daripada itu. Karena Allah ingin memberikan kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan manapun yang Allah berikan kepada umat Islam lainnya. Kesabaran mereka belum cukup untuk mendapatkan kejayaan dan kesuksesan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ketika mengeluhkan itu kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibenamkan di bumi lalu digergaji dari kepalanya sampai terbelah dua. Umat sebelum kalian diambil besi-besi lalu dikerok dagingnya sampai habis daging itu yang tinggal hanya tulang. Dan itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah. Kata Nabi SAW kepada Khabbab bin Arad, walakinnakum qawmun tasta'jilun. Kalian terlalu tergesa-gesa minta pertolongan Allah. Kalian terlalu tergesa-gesa minta pertolongan Allah. Sudah sebegitu sabarnya para sahabat, Nabi masih mengatakan, kalian terlalu tergesa-gesa, belum sabar untuk menanti pertolongan Allah itu. Ayo, siapa di antara kita yang berdakwah yang kesabarannya sampai dipukul orang? Karena mendakwahkan yang hak, ketika keluar dari masjid dipegang orang, dipukul, dipukul rame-rame, dikeroyok rame-rame. Siapa di antara kita yang sudah sampai kesabarannya sampai kepada titik itu dan dia sabar? Belum. Kita cobaan kita dalam berdakwah baru mendengarkan kata-kata yang tidak baik yang orang ucapkan tentang kita. Dan itu pun mayoritasnya diucapkan orang di belakang kita. Tidak berani orang ucapkan di depan kita. Di belakang. Namun sampai ke telinga kita. Hanya sampai di situ baru ujian kita di dalam berdakwah. Butuh sabaran, ma'asyarul muslimin. Butuh waktu yang panjang. Maka tiga hal ini siapkan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi setiap kita yang akan bermakruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Baik amar ma'rufnya dan nahi mungkarnya, dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang fardu ain atau fardu kifayah. Sama. Siapkan ilmu sebelum beramar ma'ruf nahi mungkar. Sertakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sifat berlemah lembut di dalam menyampaikan kebenaran itu. Dan siapkan sabar. Karena pasti akan datang sesuatu yang membutuhkan kesabaran. Kalau kesabaran kita akan cukup, Allah pasti datangkan pertolongan itu. Kaidah berikutnya, Anda tidak tahu sudah nomor berapa, antum aja yang catat. Ya sudah, mau 4, mau 6, mau 8. Kembali kepada kesabaran tadi. Di awal dakwah saja, di awal diajak disuruh untuk berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ayat ya surat yang kedua turun adalah Al-Muddatsir. Itu wahyu yang kedua turun. Di wahyu yang kedua itu sudah disuruh bersabar oleh Allah. Sudah disuruh bersabar oleh Allah. Ayat yang ketujuh daripada surat Al-Muddatsir, "Wali rabbika fasbir." Itu Nabi belum mendapatkan penganiayaan-penganiayaan dari kaumnya. Di awal dakwah, wahyu yang kedua setelah Iqra. Belum disuruh Nabi itu berdakwah kepada kaumnya, baru diberikan wahyu Iqra. Ketika disuruh berdakwah, kum fa'andir, sudah datang perintah sabar. Wali rabbika fasbir. Sabar. Sabar untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Rabbmu wahai Muhammad. Poin berikutnya, mengingkari kemungkaran, beramar ma'ruf bernahi mungkar, tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkaran. Beramar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya adalah untuk menghilangkan apa? Kemungkaran. Maka kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, setelah kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran tambah besar, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mungkar. Bisa dipahami? Kita ulangi. Beramar ma'ruf nahi mungkar untuk menghilangkan kemungkaran. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menghilangkan kemungkaran. Tujuan amar ma'ruf nahi mungkar itu agar hilang kemungkaran di permukaan bumi. Manakala kita beramar ma'ruf nahi mungkar, dengan amar ma'ruf nahi mungkar kita, kemungkaran semakin besar. Awalnya tidak sebesar itu. Namun dengan beramar ma'ruf nahi mungkar kita, menurut kita amar ma'ruf nahi mungkar, setelah kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu, kemungkaran itu justru bertambah besar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan itu adalah mungkar. Karena tidak mungkin Allah akan memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar yang akan memperbesar kemungkaran. Ini perkataan beliau. Dan kita tambahkan dengan apa yang kita fahami dari para ulama yang kita pernah menimba ilmu daripada mereka. Kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar ada 3 jenjang. Perhatikan. Duanya dianjurkan, satunya terlarang. Yang pertama, kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, maka hilang kemungkaran itu, ini sangat dianjurkan. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang kedua, kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran itu tidak hilang, namun berkurang. Namun apa? Akan berkurang. Ini juga disyariatkan, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau akan berkurang kemungkarannya. Yang ketiga, kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Maka itu dilarang dan diharamkan. Amar ma'ruf nahi mungkarnya menjadi diharamkan dan dilarang. Karena akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar untuk menghilangkan kemungkaran di permukaan bumi. Manakala dengan amar ma'ruf nahi mungkar kita, justru kemungkaran itu tambah besar, maka apa yang kita lakukan itu adalah kemungkaran. Karena itu yang telah memicu lahirnya kemungkaran yang lebih besar. Beliau katakan di sini, oleh karena itu kaidah umat Islam, kaidah ahlussunnah, tidaklah mengangkat senjata melawan para pemimpin. Ini akidah ahlussunnah wal jamaah. Selagi mereka masih melakukan salat dan membiarkan kita untuk menegakkan salat, kaidah ahlussunnah, akidah ahlussunnah tidak pernah mengangkat senjata kepada para penguasa. Karena angkat senjata itu akan lahir kemungkaran yang lebih besar, pembantaian dalam jumlah yang sangat banyak untuk umat Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara seperti ini adalah kemungkaran. Sengaja kita bangun kekuatan militer untuk melawan pemimpin yang kekuatan militernya jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita bangun untuk melawan kezoliman mereka, kemudian menyerang mereka dengan senjata. Ini dari dahulu kala sampai sekarang, kemungkaran yang disebabkan, mudarat yang disebabkan oleh sebab mengangkat senjata kepada pemimpin-pemimpin yang zalim jauh lebih besar daripada dibiarkan mereka. Kemudian kita tidak ridho dengan perbuatan mereka. Apa yang baik yang mereka anjurkan itu kita taati, yang mungkar tidak kita taati. Maka akidah ahlussunnah tidak mengangkat senjata kepada pemimpin-pemimpin mereka. Ini sebagai contoh beliau bawakan di sini. Karena kemungkaran yang akan terjadi Setelah kita beramar ma'ruf, kita katakan kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara senjata. Kita perangi, kita bom mereka. Kita buat kekuatan militer. Lalu kita datang ke istana lalu menembaki orang-orang yang ada di, misalnya. Itu tidak pernah ada di dalam akidah Ahlussunnah. Kenapa? Karena kemungkaran yang terjadi setelahnya akan lebih besar. Akan terjadi pembantaian besar-besaran. Ini dia orang-orang yang beragama seperti ini, yang sering ngaji-ngaji di masjid ini, yang sering herbal-herbalan ini orangnya ini. Tangkapin semua, masuk penjara, diazab, dianiaya ratusan ribuan orang, dan itu terjadi. Silakan lihat sejarah umat Islam yang mengangkat senjata kepada pemimpin-pemimpin mereka yang zalim. Karenanya kembalikan kepada kaidah yang tadi, lisan dan tangan itu sesuai dengan kemampuan. Yang tidak mampu tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mampu tidak diwajibkan Allah. Kita tidak mampu dengan senjata kita datang ke istana merebut kekuasaan, kemudian menerapkan kekuasaan secara Islam di permukaan bumi. Kita tidak mampu, bukan kemampuan kita. Siapa yang mampu coba? Yang tidak mampu tidak Allah wajibkan kepada umat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di antara fikih amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat besar, kata beliau, akankah amar ma'ruf nahi mungkar itu mampu kita lakukan atau tidak? Nahi mungkar yang akan kita lakukan, menutup seluruh kemungkaran para pemimpin, itu luar biasa kalau kita bisa. Cuman pertanyaannya, bisa atau tidak? Tidak, bukan kewajiban kita. Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Kita tidak punya kemampuan untuk mengambil kekuasaan ini. Akan terjadi mudarat yang lebih besar, pembantaian besar-besaran kepada umat Islam, dan tidak akan peduli kepada yang oknum atau yang tidak oknum. Semuanya akan dibagi rata. Semua yang terlihat beragama dicaplok. Semua yang rajin ngaji diambil. Semua yang kelihatan dekat dengan agama dipenjarakan. Terjadi mudarat yang lebih besar, bahkan pembantaian besar-besaran di Mesir. Coba lihat, belum lama ini kejadian di Mesir, aksi merebut kekuasaan mendatangkan mudarat yang lebih besar, ribuan, puluhan ribu orang yang tidak bersalah melayang nyawanya. Jadi ini mudarat besar, ma'asyarul muslimin. Oleh karena itu, apa yang tadi kita katakan bahwa Islam meletakkan kaedahnya pada tempatnya yang benar. Benci apa yang mereka lakukan daripada kemaksiatan, tidak ridho itu, dan tidak mau mengikuti mereka dengan cara-cara seperti itu. Akan tapi dalam hal yang ma'ruf, sam'an wa ta'ah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sendiri punya pengalaman ketika ada perang dengan barbar, perang dengan Tatar, maaf salah ngomong, perang dengan Tatar. Dia dan murid-muridnya ketika itu melihat orang Tatar sedang mabuk. Murid-muridnya ingin melarang orang itu mabuk-mabukan. Kata Syekhul Islam, biarkan. Syekhul Islam tahan murid-murid, jangan, biarkan mereka mabuk. Subhanallah. Apakah ini menyetujui kebatilan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, biarkan mereka mabuk. Itu lebih baik daripada mereka siuman lalu membunuh umat Islam. Mana yang kemungkaran lebih parah? Mereka mabuk atau membunuh umat Islam? Membunuh umat Islam lebih parah daripada mabuk. Jangan ingkari mabuk mereka. Kalau kita ingkari mabuk mereka, mereka gak jadi minum. Siuman kerjanya membunuh umat Islam. Biarkan mereka mabuk. Lebih baik mereka mabuk daripada membunuh umat Islam. Lihat bagaimana seorang alim mengerti apa yang harus dilakukan dengan langkah-langkah itu. Kalau ini kita lakukan, apa yang terjadi ke depan? Kalau yang terjadi ke depan lebih berat daripada apa yang kita ingkari ini, jangan ingkari. Biarkan mereka seperti itu lebih baik. Namun hati kita mengingkari. Jangan kita ingkari dalam, maksudnya dalam lingkaran lisan dan tangan. Jangan ingkari. Biarkan mereka seperti itu lebih baik. Namun hati kita tidak pernah ridho dengan apa yang mereka lakukan. Kalau seandainya dilakukan pengingkaran seperti yang kita inginkan, akan terjadi mudarat yang lebih besar. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita mulai susun senjata, kemudian kita mulai susun rencana penguasaan kantor gubernur. Ini kalau kita angkat kepada pola kita sekarang. Kita kuasai kantor gubernur, kita kuasai kantor wali kota bukan baru ini, maka akan terjadi mudarat yang lebih besar, pembunuhan kaum muslimin. Mudarat itu yang tidak pernah diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kembali kepada syarah hadis, saya berwasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan patuh dan taat kepada pemimpin kalian. Para ulama mengatakan takwa keselamatan untuk di akhirat, dan patuh kepada pemimpin keselamatan untuk kehidupan dunia. Dan masalah ini panjang, bukan itu yang ingin kita bicarakan, hanya sebagai contoh bahwa kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu secara poin ilmiahnya benar, ingin melarang, ingin menguasai pemerintahan agar ditegakkan syariat Islam, ingin menguasai pemerintahan agar kemudian dijauhkan umat Islam dari riba, kan bagus-bagus itu isinya itu. Ingin menguasai pemerintahan, kemudian dengannya kita larang seluruh wanita muslimah untuk, kita larang mereka untuk membuka aurat. Amar ma'ruf nahi mungkar yang besar-besar. Akan tapi ketika kita lakukan itu, ternyata tidak seperti yang ada di benak kita. Mudaratnya lebih besar. Oleh karena itu, umat Islam adalah umat yang mengerti bagaimana melihat kondisi ke depan, memperhitungkan apa gerangan yang akan terjadi di balik setelah apa yang kita kerjakan. Tidak hanya sekedar sampaikan dan selesai, tidak hanya sekedar ingkari dan habis. Wajib untuk memandang ke depan apa yang akan terjadi. Kalau akan terjadi mudarat yang lebih besar, justru amar ma'ruf yang nahi mungkar yang kita lakukan itu adalah kemungkaran. Karena disebabkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, kemungkaran lebih besar terjadi. Dan beliau mengatakan, dan ini berada pada sesuatu yang pada hal tersebut ada kebaikan dan kemungkaran. Maka seseorang harus melihat apakah maslahatnya dia tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar itu, apakah akan melahirkan mudarat yang lebih besar, akankah akan melahirkan perpecahan di tengah umat Islam, akan membawa umat Islam kepada perpecahan tiada habis dan tiada henti, merusak citra umat Islam dan agama Islam. Maka apabila itu terjadi, kemudian keamanan hilang dari umat Islam, sehingga mereka tidak aman lagi untuk sholat, tidak aman lagi untuk pengajian, tidak aman lagi untuk, maka kemungkaran yang lebih besar akan terjadi dibanding yang sebelumnya. Teman-teman kita yang di Aljazair bercerita bahwa sebelumnya mereka hidup aman, pengajian-pengajian di mana-mana, bahkan masjid-masjid tidak nampung untuk hadirnya orang yang sangat banyak. Akhirnya pengajian diadakan di stadion olahraga, dan itu pun penuh. Seperti itu dulu keadaan kami. Namun setelah mereka angkat senjata kepada pemimpin, hancur semuanya. Bahkan umat Islam gak berani pelihara jenggot, karena seluruh yang berjenggot akan diambil, dicaplok dari rumahnya, dimasukkan penjara, bisa hilang dan tidak kembali lagi kepada saudaranya. Kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu, kenapa para ulama ahlu sunnah selalu menasihati seperti nasihat Nabi Muhammad SAW kepada pemimpin yang zalim, isbiru, sabar, sabar, tunaikan kewajiban kepada mereka dan minta hak kalian kepada Allah. Kita dizalimi, minta hak kita kepada Allah, biarkan Allah tabaraka wa ta'ala nanti akan memberikan kepada kita hak kita. Kewajiban kita kepada mereka tunaikan. Dan ini kita lakukan demi Allah, bersumpah kita demi Allah pencipta langit dan bumi yang nyawa kita ada di tangannya, bukan dalam rangka menjilat kepada para penguasa dan pemimpin. Ini kita katakan karena ini agama kita, yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dari para ulama ahlu sunnah. Sedikit pun tidak ada niat untuk menjilat kepada para penguasa. Dan ini yang kita terima dari ulama-ulama dahulu kala sampai ulama sekarang. Walaupun sebagian saudara-saudara kita umat Islam menuding kita dengan ini telah kufur. Waliyadzubillah. Mereka menuding dengan kita, akidah kita yang seperti ini kepada pemimpin, kita termasuk kafir seperti mereka, karena setuju dengan tagut yang mereka lakukan. Allah tabaraka wa ta'ala yang akan menerangkan atau menjelaskan yang mana yang hak. Dan kita melakukan ini sekali lagi untuk menegakkan keyakinan yang kita yakini. Dan saudara-saudara kita yang menuding kita telah kufur dengan melakukan hal yang seperti ini, kita minta mereka untuk diskusi empat mata. Jangan hanya melemparkan dari SMS, kemudian ketika ditelepon gak berani ngangkat telepon. Diajak diskusi empat mata bertemu, tidak berani bertemu. Mari kita dudukkan. Mana hujah antum mengatakan kita kufur dengan? Kita lihat hujah antum. Ini hujah kita, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini perkataan para ulamanya. Mari kita lihat. Kalau memang pendapat antum yang paling kuat dalam diskusi, kita ikut. Demi Allah kita ikut. Akan tapi melemparkan SMS dengan tudingan-tudingan yang beraneka ragam, maka ini perbuatan tidak bertanggung jawab. Dan demi Allah kita tidak benci kepada saudara kita yang telah mengkufurkan kita. Karena apa? Karena kita yakin apa yang kita sampaikan itu berdiri di atas pondasi yang ma'ruf. Ada ayatnya di dalam Al-Quran, ada hadisnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ada keterangan para ahli ilmu di dalam hal ini. Namun itulah sifat berlebihan berbahaya. Kembali kita kepada amar ma'ruf nahi munkar. Setelah kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kaedah yang diinginkan Allah, sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah, sesuai dengan kaifiat-kaifiat yang sebagian-sebagian yang telah kita sampaikan tadi, sampai disitulah tugas kita. Jangan minta lebih. Tugas kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kaifiat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan minta lebih daripada itu. Minta lebih maksudnya lebih daripada sekedar menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita hanya sampai di situ. Para nabi dan para rasul mengatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami hanya menyampaikan. Kalau para nabi dan para rasul, kewajiban mereka dalam amar ma'ruf nahi munkar hanya menyampaikan dengan kaifiat menyampaikan yang benar, sampai di situ kewajiban para nabi dan para rasul, maka kewajiban kita yang berdakwah pun hanya sampai di situ. Jangan minta lebih. Maksud minta lebih adalah kita sampaikan amar ma'ruf nahi munkar, kita paksa orang itu harus patuh kepada kita. Kita ingin dari keinginan hati kita ketika menyampaikan dakwah itu, orang itu harus manut, harus turut, harus ikut. Enggak, tugas kita tidak sampai ke situ. Tugas kita hanya sampai menyampaikan. Bisa dipahami kayaknya ya. Tugas kita hanya sampai menyampaikan. Nah, itu apa itu? Tugas kita hanya sehingga menyampaikan. Nah, itulah mungkin. Tapi insyaallah dipahami lah. Walaupun saya tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar lebih daripada itu. Tugas kita hanya berhenti pada titik sampaikan. Sampaikan dengan akhlak lemah lembut, dengan sabar, dengan ilmu yang jelas, keterangan yang jelas, menunjukkan kecintaan kita kepada orang yang kita dakwahi. Kalau dia berbuat salah kita maafkan. Sudah sampai di situ, sudah sampai di situlah tugas kita. Jangan minta lebih. Jangan sampai kepada titik kamu harus ikut. Kalau tidak ikut berarti saya salah, saya keliru. Tidak. Tidak ada kekuatan kita untuk memaksa orang yang kita dakwahi, yang kita sampaikan amar ma'ruf kepadanya, harus ikut dengan kita. Tidak ada kekuatan kita, bahkan tidak ada kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sehebat itu. Kalau seandainya Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk merubah orang, yang pertama yang akan dirubah oleh Nabi Muhammad, yakin saya, pamannya Abu Talib. Orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang sangat beliau cintai secara naluri insan, fitrah. Paman beliau yang mengasuh beliau dari bayi, dari kanak-kanak maksud saya, mencintai beliau, mengasihi beliau, mengayomi beliau, menjaga beliau dari musuh-musuhnya. Harta Abu Talib untuk dakwah Nabi Muhammad, dan diri Abu Talib bumper dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada orang yang bisa Nabi Muhammad rubah hatinya menerima kebenaran, pamannya Abu Talib. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa merubah hati manusia untuk harus patuh kepada beliau. Kalau kita ingin berdakwah, orang itu harus patuh kepada kita. Kita punya target melebihi target Nabi Muhammad. Ini target bid'ah dalam dakwah. Target ulu berlebihan dalam dakwah. Tugas kita hanya sampai menyampaikan. Sehingga itulah tugas kita. Sampaikan dengan akhlakul karimah, sampaikan dengan ilmu yang benar, sampaikan dengan lemah lembut, dengan akhlakul karimah. Bersabar setelah itu. Setelah itu biarkan Allah yang akan melakukan takdirnya di permukaan bumi tentang siapa yang akan menerima, siapa yang tidak akan menerima, siapa anak kita yang patuh, siapa anak kita yang kemudian tidak bisa patuh kepada kita. Allah yang akan mengaturnya dengan ilmunya yang maha adil dan maha bijaksana, subhanahu wa ta'ala. Jangan targetkan orang yang kita dakwah itu harus patuh. Jangan ditargetkan. Berharap boleh. Target beda loh. Beda antara berharap dengan target. Target tercapai. Kalau tidak tercapai, sia-sia. Rugi kita. Tidak ada rugi dalam setiap kata yang Anda keluarkan dalam dakwah. Tidak ada rugi dalam setiap rupiah yang Anda keluarkan dalam dakwah. Tidak ada rugi dalam setiap langkah yang Anda keluarkan di dalam, Anda lakukan dengan dalam dakwah. Walau orang yang dinasihati itu tidak mengikut. Tidak ada kerugian sedikit pun. Semuanya pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya lebih daripada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Maka target dakwah adalah menyampaikan kebenaran dengan ilmu, dengan akhlakul karimah lemah lembut, dan bersabar setelahnya. Itulah target dakwah. Jangan tambahkan target yang lebih daripada itu. Anda sebagai orang tua akan marah kepada anak kalau punya target anak harus patuh. Anda sebagai teman akan benci kepada teman manakala target dakwah Anda kepada teman dia harus ikut saya. Anda sebagai guru akan benci kepada murid manakala target nasihatnya dia harus ikut saya. Dan semua kebencian itu tidak akan ada manakala targetnya saya hanya ditugaskan menyampaikan. Dan ini juga salah satu yang akan sangat bisa memicu sabar di dalam dakwah. Dan salah dalam ini juga akan sangat bisa memicu selalu marah dalam dakwah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idhahtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, perhatikan diri kalian masing-masing. Tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat asal kalian dapat hidayah. Maksud ayat ini bukanlah kita yang telah mendapatkan hidayah, pelihara hidayah kita lalu kita tidak nasihati saudara kita. Bukan itu maksudnya. Namun maksudnya, sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan perintah Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau ada lagi yang sesat setelah kita dakwahi, maka tidak ada lagi mudarat kepada kita. Orang yang sesat tersebut tidak akan memberikan mudarat kepada kita. Ini maksud ayat. Karena sebahagian orang memahami ayat ini salah. Yang penting diri kita, orang lain peduli amat, kita tidak amat tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga salah. Dan itu dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalian membaca ayat ini dan ayat ini tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami. Ada orang membaca ayat ini kemudian yang dia pahami diri sendiri, orang lain biarkan, mau sesat-sesat jangan dinasihati. Jangan ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Pondasi kebaikan umat Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka harus ditegakkan. Setelah amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, yang sesat-sesat, yang ikut-ikut. Dan bukanlah targetnya berapa orang yang ikut. Sesungguhnya ma'asyarul muslimin, keberhasilan di dalam dakwah bukanlah dilihat dari berapa pengikut yang ikut. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, kata Allah tabaraka di dalam Al-Qur'an, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali segelintir orang saja. Dan tidak akan mungkin kita mengatakan kita lebih pandai berdakwah dibanding Nabi Nuh. Kita lebih sukses berdakwah lebih daripada Nabi Nuh. Ketika kita duduk di pengajian yang hadir 1,000 orang, 2,000 orang, kita jauh jutaan di bawah Nabi Nuh. Walau yang beriman dengan Nabi Nuh hanya wa ma amana ma'ahu illa qalil. Jadi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalian membaca ayat ini dan tidak seperti yang kalian fahami. Namun ayat ini adalah setegah kalian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, "Inna nasa idza ra'u zalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi." Manusia kalau melihat orang zalim namun kemudian dia tidak melarangnya, "Aw syaka'an ya'ummahumullahu bi'iqabin min," niscaya Allah akan timpakan adab yang merata kepada mereka. Jadi bukan itu maksud ayat. Jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan dulu amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu yang sesat, maka tidak akan memberikan mudarat kepada kita yang telah mendapatkan hidayah. Karena di akhirat ma'asyarul muslimin, pertanggungjawaban masing-masing. Di akhirat pertanggungjawaban masing-masing. Ayah mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Anak mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Teman mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Maka setelah kita tegakkan agama Allah, soal kemudian ikut atau tidak ikut, itu pertanggungjawaban diri masing-masing. Nabi Nuh tidak akan Allah salahkan ketika anaknya tidak ikut. Nabi Lut tidak akan Allah salahkan ketika istrinya tidak ikut. Karena pertanggungjawaban di akhirat masing-masing. Namun agama Allah harus ditegakkan, dakwah harus tetap di tegakkan di permukaan bumi. Di poin yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala hanya akan menyelamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Di dunia dan di akhirat, Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar di dunia dan di akhirat. Seandainya Allah turunkan azab karena terlalu banyak maksiat di permukaan bumi, pasti Allah selamatkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak beramal ma'ruf nahi mungkar Allah ikutkan di dalam adabnya tersebut. Oleh karena itu pentingnya kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, minimal-minimal keselamatan untuk diri kita di akhirat. Manakala kemaksiatan sudah banyak merajalela dan kita terus beramar ma'ruf nahi mungkar, seandainya na'udzubillah min dzalik, Allah turunkan azab karena kemaksiatan yang sudah banyak ini, Allah selamatkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dunia. Anjayna alladziina yanhauna 'anil su', kami akan selamatkan orang-orang yang melarang manusia dari pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Di samping dia adalah menegakkan agama Islam, mengikuti jalan para nabi dan para rasul, maka dia adalah keselamatan di dunia. Seandainya dan sekiranya maksiat itu telah terlalu banyak dan Allah turunkan azab, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar akan diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Dan yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab yang Allah turunkan kepada mereka juga. Dan ini di dunia, demikian juga di akhirat. Fasbir, maka bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin, akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara dan secara umum kepada kita yang hadir dan yang mendengarkan dakwah ini dimanapun dan kapanpun. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kumpulkan kita di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan dakwah. Nabi dan umatnya adalah orang yang senantiasa berdakwah. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan inilah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah. Ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah. Ala basirah, di atas pemahaman yang jelas, di atas ilmu yang benar, di atas keterangan yang jelas, bukan di atas kebodohan. Ana wa manittaba'ani, saya dan siapapun yang mengikuti saya. Maka Nabi Muhammad adalah da'i, dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad adalah da'i. Oleh karena itu, gabungkan diri kita di dalam kafilah para da'i ini. Baik kita tegakkan secara fardu ain, atau kita tegakkan secara fardu kifayah, dengan adab-adab dan akhlak-akhlaknya, dengan kaedah-kaedah yang ada di dalamnya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallimu ala al-bashirin nadir habibina wa rasulina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katira, amma ba'd. Setelah kita membacakan materi-materi yang kita kutip daripada Kitabul Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar karya Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab beberapa menit ke depan sesuai dengan kemampuan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, kalau saya selaku seorang anak diminta oleh ayah membeli alat cukur jenggot, apa yang harus saya lakukan? Ayah bagi anak adalah pemimpinnya. Ayah bagi anak adalah pemimpinnya. Maka kita terapkan kaedah-kaedah yang telah kita sampaikan tadi. Kalau pemimpin mengajak menyuruh kepada sesuatu yang baik, kita taat. Kalau pemimpin menyuruh kita kepada yang tidak baik, kita tidak taat. Kecuali kalau terpaksa, akan terjadi mudarat yang lebih besar manakala kita tidak mengabulkan permintaan orang tua kita tadi membeli alat cukur jenggot. Apa contoh? Ini sebagai contoh saja. Ayah kita terkenal dengan orang yang suka main tangan, suka mukul. Kalau anaknya diperintahkan kemudian tidak mengikuti apa yang dia perintahkan, dipukuli sampai babak belur. Misalnya ada, tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang tua naudzubillah yang seperti ini, ya, yang tangannya suka memukuli anaknya, istrinya. Maka kita sangat yakin benar, kalau kita tidak ambil uang itu pergi membeli alat cukur jenggot, kita akan dipukuli habis-habisan oleh ayah kita. Ini mudarat besar. Maka kita terpaksa untuk melakukannya. Namun selagi masih bisa kita untuk minta maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita, dan tidak akan terjadi mudarat yang lebih besar. Walau ada orang tua kita marah kepada kita, marah itu bukan mudarat besar. Karena marahnya orang tua kepada anaknya ketika anaknya berbuat baik, itu bukanlah mudarat besar bagi anak. Nabi Ibrahim dimarahi oleh ayahnya, bahkan diusir oleh ayahnya tercinta. Soal kemudian ada ketidaksukaan orang tua kepada ketaatan yang dilakukan oleh anaknya, hanya sampai kepada titik marah saja, itu belum mudarat. Lebih mudarat besar manakala anak itu ikut membantu ayahnya menjalankan maksiat. Maka anak harus berani, ayahku tercinta, aku ingin sangat patuh kepada engkau, akan tetapi dalam hal yang satu ini saya sudah tahu itu tidak boleh. Saya anakmu yang satu ini gak bisa, mungkin anak yang lain bisa. Harus berani. Di antara sifat orang yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar, ada syaja'ah, ada keberanian berbicara. Ini belum, tidak sempat kita angkat tadi. Dengan pertanyaan ini kita angkat, ada keberanian untuk berbicara. Harus ada keberanian untuk ngomong. Tapi tetap ngomong dengan akhlakul karimah. Jangan kemudian bantah ayah itu dengan tutur kata yang tidak baik. Ayah ini mada, dari dulu dikatakan jangan cukur jenggot juga. Suruh saya lagi, malas beliau sendiri. Ini dakwah amal ma'rufnya tidak pakai akhlak. Jangan ikuti, katakan tidak bisa dengan akhlakul karimah. Kalau toh pun dengan itu orang tua marah, insyaallah semarah-marah orang tua yang baik sebentar hilang. Insyaallah. Maka harus ada keberanian. Terkadang saya brokes. Brokes itu apa? BBM-an dengan seseorang. Oh, secara umum. Oke. Okay. Memasukkannya ke internet, kemudian menyebar kemana-mana, mungkin itu ya. Broadcast ilmu dan beramar ma'ruf nahi mungkar di media sosial, apakah boleh seperti itu Ustaz? Apa bedanya antum broadcast ilmu di media sosial dengan tulisan, dengan para ulama yang nulis di buku, kemudian disebar, apa bedanya? Satunya di lembaran kertas, satunya di lembaran internet. Lembaran juga tapi sudah lembarannya yang berbeda. Apa bedanya? Tidak ada bedanya sama sekali. Apa beda Nabi Muhammad tulis surat dan kemudian dikirim ke raja-raja? Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Kalau sekedar itu yang ditanyakan. Tapi jangan lebih daripada itu. Ada seorang akhwat nih Ustaz ingin didakwahi. Nah, ini lain lagi ceritanya ini. Saya sedang, kalau akhwat, saya sedang mendakwai seorang ikhwan melalui internet, melalui Facebook dan yang lainnya. Ini lain lagi ceritanya. Kalau memang ada bahasan ilmiah yang sangat bermanfaat, lalu disebar kepada teman-teman, tidak untuk ambil hati seseorang dan pendekatan kepada seseorang, ini tidak ada bedanya dengan Nabi mengirim surat kepada para raja. Namun dahulunya dibawa oleh manusia pakai kuda, dan sekarang dikirim melalui udara. Namun dia adalah kiriman yang sama, surat. Dan itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini bukanlah sarana dakwah yang batil. Wasailud dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW, cuman dengan media yang lebih canggih daripada media kita sekarang. Kalau kemudian Nabi dahulu pergi dakwah pakai unta, sekarang kita pergi dakwah pakai kijang, enggak ada bedanya. Sama pakai kendaraan, cuman alatnya saja yang berbeda. Yang satu alatnya surat dibawa oleh manusia, butuh beberapa hari baru sampai, yang satunya telah dimudahkan oleh Allah. Klik sampai, klik sampai. Satu poin, intermezzo, keluar sedikit daripada jalur ini. Allah mudahkan segala media sekarang. Allah mudahkan segala media. Karena Allah tahu kita pemalas. Karena Allah tahu kita pemalas. Dan semudah itu masih aja belum mau ikut. Masih aja belum mau nuntut ilmu. Tinggal klik Syekh Utsaimin ngomong. Klik Syekh Bimbas ngomong. klik Syekh Al-Albani ngomong. Tinggal itu, Pak. Dahulu kala untuk mendapatkan ulama seperti ini, orang tinggalkan kampungnya 3 tahun, 4 tahun untuk belajar. Karena mereka adalah kaum yang tidak pemalas. Namun ketika umat sudah lemah, semangat umat sudah menipis, Allah masih ingin memudahkan ilmu kepada kita. Dengan semangat kita yang menipis, Allah mudahkan sarana agar sampai juga ilmu itu kepada kita. Kalaulah berhaji, jangankan harus pakai hewan, seandainya berhaji sekarang harus pakai kapal laut sehingga 3 bulan pergi 3 bulan pulang, atau 2 bulan pergi 2 bulan pulang, saya yakin gak seperti sekarang orang pergi haji. Sementara ulama dulu butuh 3 bulan 4 bulan, bukan di laut, di atas unta menempuh padang pasir, namun seumur hidupnya bisa 40 kali haji. Semangat. Dan setiap langkahnya yang berat itu menarikkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah. Memang secara kasat mata, dengan sarana yang dimudahkan Allah, seolah-olah kita lebih baik daripada zaman dahulu. Jawabannya tidak. Karena pahala mereka jauh lebih besar dari pahala kita. Beratnya mereka menuntut ilmu jauh lebih berat daripada kita, dan pahala mereka lebih besar menuntut ilmu daripada kita. Jadi secara kasat mata kita lebih baik, secara sarana, secara ilmu, secara pahala, secara kemuliaan di sisi Allah, orang yang sarananya dulu minim jauh lebih hebat daripada kita. Ada 3 pertanyaan lembaran, tulisannya sama, jadi dari satu orang saya yakin. Saya ambil satunya saja. Kita ambil yang sesuai dengan materi kita. Jika ada seorang anak wanita yang suka berdandan dan menampakkan auratnya di luar rumah, itu adalah fardu ain bagi ayahnya untuk mencegahnya. Apakah fardu ain juga untuk bisa merubahnya? Sudah kita katakan tadi, merubah bukan kepandaian manusia. Merubah bukan kewajiban manusia. Kewajiban kita sampai di mana tadi? Menyampaikan. Kewajiban kita hanya sampai menyampaikan. Melarang mereka melakukan, tidak mendukung mereka menjalankan itu. Kemudian anak tidak berubah, bukan lagi kewajiban orang tua. Maka kita katakan, tidak lagi dosa bagi Nabi Nuh ketika anaknya tidak taat. Tidak lagi dosa kepada Nabi Nuh ketika istrinya tidak taat. Tidak lagi dosa kepada Nabi Lut ketika istrinya tidak taat. Tapi mereka telah menyampaikan, telah berdakwah dengan sekuat tenaga yang Allah berikan kepada mereka, segenap kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Maka mereka tidak berdosa, pertanggungjawaban masing-masing. Dan boleh si ayah melakukan usaha yang lebih keras kalau itu tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kalau tidak akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Jangan lembut saja, boleh jadi anak itu dengan kasar dia, dengan keras, bukan kasar ya, dengan keras dia bisa ikut. Manusia seperti itu. Oleh karena itu dakwah terbagi dua, dengan taklif dan dengan hajar. Dikerasi. Tapi kalau dengan dikerasi dia akan semakin jauh. Dengan dikerasi anak itu, dengan ditegaskan, diambil bajunya yang seperti disimpan, ditaruh baju-baju yang syar'i, itu akan membuat dia lari dari rumah pergi dengan pacarnya. Oh, lebih berat lagi ini. Maka orang tua harus melihat ke depan seperti apa, mudaratnya akan seperti apa. Kalau anak itu masih akan tetap di rumah tapi memakai baju syar'i, dia menangis pergi, nanti pulang lagi, ya gak apa-apa, ditegaskan sedikit boleh, disimpan baju-bajunya itu. Kemudian, tapi lihat situasi dan kondisi. Lihat mudarat ke depan, kalau lebih berat, maka berhati-hati menjalankannya. Karena kalau dia sempat lari dari rumah, pergi dengan kawan-kawannya, tidak di bawah pantauan kita lagi, seperti yang tadi kita katakan, pergi dengan pacarnya dan lain-lain, itu kan lebih berat. Baik bagi dia atau bagi kita sebagai orang tua. Apa definisi fardu ain dan fardu kifayah? Subhanallah. Fardu ain wajib untuk setiap muslim. fardu kifayah wajib hanya kepada sebahagian orang, tidak kepada seluruh orang. Seperti sholat subuh wajib kepada setiap muslim, gak boleh ada yang tidak sholat subuh. Yang sakit, yang tidak sakit, yang tua, yang muda, yang dalam perjalanan, yang tidak dalam perjalanan, asal balik, wajib. Fardu ain semuanya wajib. Namun fardu kifayah seperti sholat jenazah, tidak mesti semua orang harus menyolatkan, hanya segelintir orang menyolatkan selesai, dan tidak berdosa yang lainnya. Berapa hari yang lalu di masjid tempat tinggal anak kedatangan seorang penceramah dari Jakarta, seorang mantan pendeta. Di dalam tausiahnya beliau menghalalkan rokok, membolehkan peringatan hari-hari besar Islam, dan menghina ustaz-ustaz yang berjenggot panjang. Masukan apa dan harapan, masukan anak dan harapan anak, sudilah kiranya ustaz-ustaz kita yang berilmu untuk menasihatinya sebelum banyak umat Islam yang disesatkan. Terima kasih atas informasinya. Satu lagi kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyampaikan sekuat kemampuan kita. Soal sampai ke orang itu atau tidak sampai ke orang itu bukan tanggung jawab kita. Oleh karena itu dengan perkara-perkara seperti ini, kalau dimudahkan Allah kita bertemu dengan dia, kita nasihati. Tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah, tidak juga wajib bagi kita harus pergi ke Jakarta bertemu dengan dia. Tidak merupakan kewajiban. Kalau ada yang mau melakukannya, silahkan. Atau kalau yang bertanya bisa mengundang lagi ke Pekanbaru, dia yang undang, dan undangannya untuk berdiskusi dengan kita boleh. Wallahu a'lam. Apabila melihat tetangga yang melakukan kemungkaran, apakah kita langsung mencegahnya atau melaporkannya ke RT setempat? Mana yang lebih baik, Ustaz? Lihat dulu jenis kemungkarannya apa. Tidak semua jenis kemungkaran dilaporkan ke Pak RT. Pak RT, si Anu berbuat kemungkaran apa? Dia buka aurat. Dia melakukan riba. Kalau seandainya kemungkarannya itu akan merusak di tengah masyarakat kita, rumahnya dijadikan tempat ngumpul lelaki dan wanita bergadang sampai malam, kita boleh datang ke Pak RT. Merusak masyarakat, merusak anak muda di tengah-tengah kita. Dia buka warnet, kemudian di warnet itu anak muda melihat yang aneh-aneh dari yang diharamkan Allah. Boleh kita nasihati Pak RT, Pak RT tolong ditutup izin warnet itu Pak RT. Anak-anak kita di lingkungan ini hancur gara-gara warnet itu. Merusak. Namun kalau itu adalah kesalahan pribadi yang bisa kita nasihati langsung, kita nasihati kalau memang kita mampu untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Ketika suatu amalan yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, namun sudah menjadi tradisi dan kita diundang untuk hadir, kalau kita hadir, apakah kita termasuk orang yang setuju dengan tradisi tersebut? Namun kalau kita tidak hadir, maka kita dicap orang yang tidak bermasyarakat. Bagaimana seharusnya sikap kita, Ustaz? Contoh acara selamatan untuk kematian. Kembali kepada kaidah tadi. Jadi kaidah-kaidah tadi itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini sudah ada di sana kaidahnya tadi. Kaidahnya adalah kalau itu kemungkaran, minim-minim yang ada pada kita benci dan tidak suka. Ya atau tidak? Ya, ini kemungkaran karena ini bid'ah, kemungkaran. Dan ini yang tidak banyak dipahami masyarakat, bahwa bid'ah itu adalah mungkar. Bid'ah itu adalah mungkar. Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi, tinggalkan perkara-perkara baru. Maka bid'ah adalah kemungkaran. Dan bid'ah adalah penyebab perpecahbelahan umat. Bukan yang mengajak orang untuk meninggalkan bid'ah yang memecah belah, tapi justru bid'ah itu yang memecah belah. Maka bid'ah adalah kemungkaran. Kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal-minimal amar ma'ruf nahi mungkar adalah hati benci. Adakah orang yang benci ikut datang? Tolong jawab. Ada orang yang benci ikut datang? Dia enggak suka, dia benci, enggak suka itu. Ini pelanggaran syariat. Tapi datang jugalah. Maka dengan kaidah tadi jelas bahwa kita tidak ikut. Kita tidak ikut. Kita tidak ridho dan kita tidak ikut. Kata Nabi tadi, ridho akan membuat orang ikut. Walakin man radhiya wa taba. Yang ridho dan yang ikut. Jangan dipecah cara beragama yang benar ini dengan yang salah. Saya tidak ridho namun saya ikut. Saya tidak ridho namun saya ikut. Ini enggak pada tempatnya. Tidak ridho berarti tidak ikut. Ridho berarti ikut. Maka yang benar adalah tidak hadir. Yang benar adalah tidak hadir. Kalau kemudian ketidakhadiran kita akan membuat orang itu merasa kecewa, ucapkan ucapan maaf kita. Sampaikan alasan kita dengan cara yang terbaik. Bila perlu permintaan maaf kita ditambah dengan kue, agar dia tidak kemudian benci kita tidak hadir. Yang penting tidak hadir. Soal bagaimana kita minta maaf kepadanya karena tidak hadiran kita, ini usaha kita untuk itu. Akan tetapi kalau itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak diajarkan Nabi, maka minimal-minimalnya adalah tidak suka, dan tidak suka itu dengan cara meninggalkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau orang berbuat majlis yang itu adalah majlis yang tidak benar, berbuat majlis yang maksiat, fa'arid anhum, berpaling dari mereka, tinggalkan mereka. Itu perintah agama. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Jangan duduk setelah engkau mengetahui itu adalah tidak baik. Setelah engkau ingat bahwa itu tidak baik, jangan duduk lagi bersama mereka. Oleh karena itu, adapun kemudian diklaim tidak bermasyarakat, ini bagian daripada kesabaran yang harus kita siapkan, sifat sabar. Kembali lagi pada kaidah tadi, ada sifat sabar yang harus kita siapkan. Akan diklaim oleh masyarakat tidak bermasyarakat. Caranya adalah bentuk aktivitas syar'i benar, masyarakat bermasyarakat yang menunjukkan bahwa kita bermasyarakat. Lihat Nabi Muhammad peduli kepada fakir miskin yang ada di lingkungannya, peduli kepada anak yatim yang ada di lingkungannya, peduli kepada orang-orang sakit, pada orang-orang yang ditimpa musibah, menyelenggarakan jenazah, mengantarkannya ke pemakaman. Kalau kita lakukan ini, kita akan dinilai bermasyarakat oleh kaum muslimin. Pinjamkan uang kepada orang-orang yang kesusahan, buatkan kredit sepeda motor. Insya Allah walaupun tidak hadir, orang mengatakan bapak itu tidak hadir karena memang itu pemahaman agamanya, namun akhlaknya baik untuk masyarakat. Insya Allah. Tapi kalau yang ini tidak, yang ini juga tidak, kenalah itu. Kalau acara kematian itu terjadi di rumah kita, maksudnya anak kita meninggal, lalu kemudian orang mengadakan acara itu di rumah kita. Kalau bukan rumah kita berarti pak, rumah saudara pak. Antum gimana? Rumah kita berarti istri kita meninggal, anak kita meninggal, rumah kita. Kalau rumah saudara bukan rumah kita, rumah saudara kita. Wallahu a'lam. Menikahi, ada seorang lelaki menikahi wanita yang tidak beragama sama sekali. Tidak beragama sama sekali. Kemudian mereka punya anak perempuan dan sekarang istrinya sudah Islam. Apakah nikahnya yang dahulu harus diulangi? Apakah boleh suaminya menjadi wali untuk anak perempuannya? Agak aneh ya, tidak beragama sama sekali. Ana agak sedikit khawatir menjawab karena tidak terlalu mengerti apa maksud tidak beragama sama sekali. Salah-salah takut menjawab, salah pula pemahaman yang bertanya. tidak beragama sama sekali. Sekarang istrinya sudah Islam. Kita jawab kaidah umum saja. Tidak beragama sama sekali, maksudnya kalau maksudnya tidak Islam, namun dia Nasrani atau Yahudi, Nasrani yang paling banyak di negeri kita, maka pernikahan itu tidak perlu diulang. Karena pernikahan itu sah. Pernikahan itu sah. Namun kalau maksudnya adalah musyrik, dia menikahi wanita musyrik, dan dahulu kala sang suaminya juga orang yang tidak mengerti agama dan tidak peduli kepada agama, telah terjadi pernikahan di atas kemusyrikan wanita tersebut, tetap mereka menikah dan dihadiri oleh orang tua wanita tersebut, dinikahkan dan semuanya terjadi sesuai dengan agama kita. Wanita itu pakai wali dan semacamnya, dan kemudian sekarang mereka bertaubat, istrinya sudah masuk Islam. Apakah perlu diulang lagi? Jawabannya tidak perlu diulang. Karena pendapat yang paling kuat dalam akad-akad nikah suami istri di luar agama Islam, kemudian suami istri masuk Islam, tidak perlu diulang. Itu yang paling kuat, wallahu a'lam. Saya belum diakikahkan oleh orang tua saya, bolehkah saya mengakikahkan diri saya sendiri? Jawabannya boleh. Boleh orang mengakikahkan dirinya sendiri, walaupun itu pada dasarnya adalah tugas orang tua. Namun manakala kita tahu diri kita belum diakikahkan oleh orang tua kita, maka boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri, wallahu a'lam. Mereka beralasan, sekiranya kita hanya diam saja dalam hati terhadap benci dalam hati dan diam terhadap maksiat dengan cara membenci dalam hati, maka iman kita lemah. Oleh karena itu perlu demonstrasi dan tindakan lainnya. Sebenarnya yang kita sampaikan tadi belum maksimal. Diamnya kita bukannya maksudnya adalah diam dengan cara sedikit pun tidak melakukan perbaikan dengan lisan. Diamnya kita yang tadi kita bicarakan adalah kita tidak pernah ridho dengan maksiat yang mereka lakukan. Itu yang kita maksud dengan diam tadi. Soal menasihati, maka kita lakukan sekuat kemampuan kita untuk menasihati, namun tidak dengan cara yang salah seperti yang tadi ditanyakan. Karena menasihati pemimpin tidak dengan cara seperti itu, akan tapi dengan cara sampaikan kepada mereka suara yang benar dan tidak dipropaganda di depan orang ramai. Kalau bertemu dengan dia empat mata antara kita dengan dia, atau melalui surat, maka usaha-usaha kita untuk menasihati pemimpin kita lakukan. Di antara yang kita lakukan adalah kita dakwahkan melalui radio, kita berharap pemimpin kita mendengar suara dakwah ini dan mendengarkannya, dan terjadi perubahan-perubahan di dalam kepemimpinan mereka tanpa kita bongkar kemaksiatan yang mereka lakukan. Tetap kemaksiatan mereka lakukan itu kita tidak setuju, namun bukanlah dengan cara yang tadi, mengangkat senjata atau mengumpul orang ramai-ramai dan berkumpul. Yang seperti itu tidak ada di dalam kaifiat cara berdakwah di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita. Silakan baca, saudara yang bertanya, kita membaca buku, minta membaca buku bagaimana bermuamalah dengan para penguasa, terutama di dalam bagaimana menasihati para penguasa. Bukan cara diprovokasi di depan orang umum, disampaikan kesalahan-kesalahan mereka, diajak orang untuk datang ke istana mereka, ke kantor mereka untuk demonstrasi. Bukan itu cara yang diajarkan Nabi untuk menasihati para pemimpin. Sabar dengan apa yang mereka lakukan, kemudian menasihati mereka bila mana kita bisa memegang tangannya. Di dekat rumah saya sering melakukan kegiatan-kegiatan agama yang tidak, saya tidak tahu apa ada contohnya dari Rasul, seperti sholat tasbih berjamaah, setiap malam Jumat bergantian dengan wirid Yasin, selalu mengadakan perayaan Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan yang lainnya. Bagaimana sebaiknya? Apakah saya cukup mengingkari saja atau pergi ke masjid lain pada waktu keadaan tersebut, atau boleh mendakwahi karena ilmu saya belum banyak? Kalau ilmu kita belum banyak, namun ilmu yang belum banyak ini kita sudah tahu hal-hal yang tadi disebutkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dan dia adalah amalan-amalan baru yang dibuat oleh umat Islam, sekedar ilmu kita yang sedikit ini boleh kita sampaikan, boleh kita sampaikan, wallahu a'lam. Kita sudah berilmu, itu tidak benar, maka kita sampaikan ilmu, sekedar ilmu yang kita tahu tadi kita sampaikan. Namun kita tidak bisa menjabarkannya panjang lebar, ini dalilnya, ini kaedah-kaedahnya. Maka kita katakan sesuai yang kita tahu, sesuai yang saya mengerti, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjalankannya. Dan boleh kita balik bertanya kepada saudara kita, mungkin Anda yang mengamalkannya, pernah ada ketemu dalil hadis bahwa Nabi menjalankan? Kalau tidak, mari kita tinggalkan sebagaimana Nabi meninggalkan. Sudah cukup, itu adalah dakwah. Sebatas ilmu yang ada pada kita. Bagaimana cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada seseorang apabila di depan kita dia melakukan yang ma'ruf dan apabila di belakang kita dia melakukan amal mungkar? Ibaratnya lisannya mengatakan iya tapi perbuatannya tidak menunjukkan apa yang dikatakan oleh lisannya. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah kita katakan tadi, tugas kita hanya sampai menyampaikan. Soal setelah kita sampaikan kepada dia, di belakang dia kita dia tidak ikut, bukan lagi kewajiban kita. Tegakkan terus, bersabar terus, berdoa terus, wallahu a'lam. Saya ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga saya yang masih awam, tapi saya tidak memiliki ilmu. Bagaimana caranya, Ustaz? Sesuai dengan ilmu yang kita punya kita dakwahi. Sesuai dengan batas ilmu. Enggak mungkin enggak punya ilmu sama sekali. Ada ilmunya. Salat itu wajib. Menutup aurat itu wajib, ini ilmu. Kalau kemudian keluarga kita ada yang tidak salat, ada yang wanitanya tidak menutup aurat, wajib kita untuk berbicara. Kita beritahu mereka bahwa ini adalah suatu yang diharamkan Allah. Meninggalkan sholat adalah suatu yang akan bisa merusak agama kita. Jadi sesuai dengan batas ilmu yang kita punya, kita tidak disuruh lebih daripada itu. Kalau tidak berilmu sama sekali, saatnya kita harus belajar dan duduk di majelis ilmu. Ana ingin minta penjelasan apa yang dimaksud dengan taghut. Definisi taghut yang paling sempurna adalah segala yang diibadati selain Allah dan dia ridho. Segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridho dengan ibadah itu, dia adalah taghut. Apapun ibadah kepada Allah, ketika ada seseorang kepadanya dipersembahkan ibadah itu dan dia ridho dengan hal tersebut, maka itulah taghut. Dan pembahasannya bukan pada kesempatan kita kali ini, wallahu a'lam. Bagaimana kita menyikapi orang yang mengetahui hukum rokok adalah haram dan dia selalu mencela orang yang merokok, namun dia sendiri menjual rokok? Sikap kita, kita doakan agar saudara kita tersebut tidak terpengaruh dengan keuntungan duniawi sejenak. Keuntungan duniawi, karena memang menurut para pedagang, rokok itu penglaris toko yang luar biasa. Menurut para pedagang, saya gak tahu benar apa tidak, tapi beberapa pedagang kita tanya, memang rokok itulah yang mengundang orang datang, sehingga tergoda dengan kenikmatan dunia sejenak. Dia tahu hukumnya tidak boleh, dia tahu itu hukumnya haram, namun dia masih jual. Berarti dia yakin masih menjual yang haram. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan besar, sebenarnya dia tidak yakin dengan hukumnya haram. Ada kemungkinan kedua, yaitu dia tergoda dengan kenikmatan dunia, keuntungan sesaat yang ditawarkan oleh penjualan rokok itu. Kita doakan saudara kita tersebut agar istiqamah sesuai dengan perkataannya, dengan apa yang dia amalkan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjalankan tawasau bil haq, yang itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semoga kita menjadi umat yang terbaik di zaman dan generasi kita, di tempat kita, dengan cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan agar kita menegakkan ahir mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dengan kaedah-kaedah amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di dalam agama kita. Dan semoga dengan itu Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.